yang sangat keras, tetapi tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah menentang perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Qul inna a'udzu billah. Maka malaikat-malaikat tadi yang di dalam neraka digambarkan ghiladun syidad la ya'sunallah, mereka orang-orang yang keras dan bengis, yang sadis, tetapi tidak lepas dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan bayangkan seperti para penyiksa-penyiksa yang ada di dunia, yang kadang bisa dibayar, yang kadang bisa diberi riswah. Tetapi mereka ghiladun syidad la ya'sunallah, mereka tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'alun ma yu'marun. Juga Allah berfirman, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Kata Allah dalam ayat lain, hendaklah kalian takut dari api neraka, hindarilah neraka. Kalimat wattaqu dari kata wiqayah. Wiqayah adalah akhad ma yaqihi, mengambil sesuatu untuk melindungi diri dari api neraka. Itu makna ittaqa yattaqi dari kata wiqayah. Wiqayah perlindungan, bahkan bisa dimaknakan dengan tameng, hendaklah engkau melindungi dirimu dengan sesuatu dari neraka. Dan tidak ada yang bisa melindungi seseorang dari api neraka kecuali dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya ketakwaan bermakna ketakwaan mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah agar terhindar dari api neraka. Wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara, yang bahan bakarnya manusia dan batu-batu. U'iddat lil kafirin, yang sudah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Kalimat u'iddat, kata para ulama, para mufassirun, maknanya sudah dipersiapkan dan sudah ada sekarang ini. Khonibidina azakumullah. Diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa neraka mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala, akala ba'duna ba'dhan, bahwa kami memakan sebagian kami sebagian yang lain, karena menunggu mangsa yang siap dibakar. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan saluran, saluran panas ketika angin samum. Kata Nabi, itu min faihi jahannam, dari uap api neraka. Padahal samum yang sudah berkurang sekian banyak, tidak ada masyarakat di Arab sana yang kuat dengan angin samum. Dan mereka meletakkan daging di atas batu-batu tersebut, masak, matang, bisa dimakan oleh mereka. Dan itu baru uapnya api neraka. Itu faihi jahannam. Qunifidina azakumullah. Fattakun nar, takutlah pada api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia, yang sudah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Ayat berikutnya yang dibawakan oleh Ibn Rajab adalah fa'andartukum naran talawwa. Kata Allah, aku peringatkan kalian dari naran talawwa, dari api neraka yang menyala-nyala. Aku peringatkan kalian, aku peringatkan kalian. Khonibnina azakumullah. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala hak. Berita dari Allah Subhanahu wa taala pasti. Fa andartukum naran talawwa, aku peringatkan kalian dari api neraka yang menyala-nyala. Lahum min fawqihim bulalun minan nari wa min tahtihim dhulal dhalika yukhawwifu Allahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Kata Allah dalam ayat lain, dalam surat Az-Zumar, mereka nanti dalam neraka, di atas mereka ada tutupan naungan dari api neraka. Di bawah mereka juga ada tutupan dari api neraka. Dzalika yukhawwifu, yang demikian Allah takut-takuti hambanya. Ya ibadi fattaqun, wahai hamba-hambaku takutlah kalian. Allah SWT memperingatkan dengan rahmatnya, dengan kasih sayang. Kata para ulama, mengapa berita tentang neraka dimasukkan dalam surat Ar-Rahman? Padahal Ar-Rahman Allah gambarkan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Dan selalu Allah ingatkan, fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Kenikmatan Allah yang mana lagi yang kalian dustakan? Disebutkan kenikmatan. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Disebutkan lagi kenikmatan, diingatkan lagi. Nikmat yang mana yang kalian dustakan? Tiba-tiba disebut neraka. Setelah disebut neraka, cuwabu minnar, dikatakan babi ayyi ala rabbikuma tukadziba. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Apa kaitannya? Bicara neraka, kemudian dikatakan nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan? Qala bin na'azakumullah, kata mereka, para mufassirun dan para ulama, karena diperingatkannya kita dengan api neraka itu rahmat. Bayangkan kalau kita tidak tahu tentang neraka. Tahu saja masih banyak yang berani bermaksiat. Dalam keadaan tahu ada nar yaumul qiyamah, betapa banyak manusia berani berdosa, berbuat zalim, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tidak tahu. Allah beritahu, andartukum naran talawwa. Aku peringatkan kalian neraka yang menyala-nyala. Dan juga dikatakan di sini, kata Allah Subhanahu wa taala, yukhawwifullahu bihi ibadah. Ini Allah peringatkan kepada hamba-hambanya. Ya ibadi fattaqun. Wahai hamba-hambaku takutlah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muddatsir, wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Kalla wal qamar wal laili id adbar was subhi idza asfar. Innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Kata Allah, ini tidak lain kecuali peringatan bagi manusia. Sungguh Allah bersumpah, dan Allah berhak untuk bersumpah dengan apapun ciptaan-ciptaannya. Kalla wal qamar, tidak, demi bulan dan malam ketika sudah berpaling, dan subuh ketika sudah mulai terang. Innaha la ihdal kubar. Sesungguhnya itu adalah salah satu dari perkara besar. Dalam tafsir, la ihdal kubar, innaha hanya kembali kepada nar. Sesungguhnya neraka itu salah satu perkara besar. Nadhiran lil bashar, sebagai peringatan bagi manusia. Liman syaa minkum an yataqaddam aw yata'akhkhar. Setelah tahu peringatan ini, setelah mendengarkan peringatan ini, kata Allah, faman syaa minkum, silakan. Kalian mau maju atau mundur? Kamu mau berbuat dosa. Kata Allah, ingat tentang neraka. Bahwa ini salah satu perkara besar. Peringatan bagi manusia, maka silakan. Lanjutkan atau urungkan. Kamu akan mendapatkan hasilnya sesuai dengan apa yang kamu pilih. Kamu lanjutkan, kamu terancam dengan api neraka. Dengan azab. Dengan naran talawwa. Disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwa kalimat nadiran lil bashar, qal, kata beliau, wallahi ma andara al-ibada bi syai'in qat adha minha. Sungguh Allah tidak memperingatkan hambanya dengan sesuatu yang lebih dahsyat daripada neraka. Tidak ada. Allah tidak peringatkan dengan sesuatu apapun yang lebih dahsyat daripada neraka. Demikian kata Hasan Al-Basri rahimahullah. Dan Qatadah rahimahullah menyatakan bahwa makna innaha la ihdal kubar, sesungguhnya itu salah satu perkara besar, yakni an-nar. Maksudnya adalah neraka. Itu salah satu perkara besar. Masih ada lagi perkara-perkara besar yang lain. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Apa yang mereka pertanyakan? Tentang perkara besar, yaitu hari kiamat. Ini yang kedua, salah satu dari perkara besar. Maka banyak perkara-perkara yang dahsyat. Hari kiamat, hari kebangkitan, an-nar. Maka dikatakan innaha la ihdal kubar. Itu salah satu dari perkara-perkara yang dahsyat. Diriwayatkan oleh Sammah Ibn Harb, dia menyatakan, aku mendengar Nu'man Ibn Bashir berkhutbah radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang sahabat yang mulia, Nu'man Ibn Bashir berkhutbah. Kemudian dalam khutbahnya dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam keadaan beliau di mimbar, Anzartukumun nar. Aku peringatkan kalian dari api neraka. Hatta lau anna rajulan kana bisuq la sami'ahu. Kata Nu'man bin Bashir, sungguh Rasulullah SAW mengatakan, hindarilah neraka dengan suara yang kalau ada orang di pasar, niscaya mereka mendengar suara Rasulullah SAW. Karena kerasnya. Hala, kata Nu'man bin Bashir, dari tempat aku berdiri ini, Rasulullah SAW menyatakan, Andartukumun nar. Dengan suara yang keras, yang kalau ada seseorang di pasar, niscaya akan mendengarnya. Dan khamisah, pakaian luar Rasulullah SAW, yang ada di pundaknya, terjatuh dari pundaknya. Ketika menyatakan, Andartukumun nar. Qan ibn a'azakumullah. Disebutkan dalam riwayat lain, dari Adi ibn Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, ittaqun nar wa asyah. Hati-hati kalian dari api neraka. Wa asyah. Asyah artinya beliau mundur, memalingkan wajah, seakan-akan takut sesuatu. Diulang lagi oleh beliau, ittaqun nar wa asyah. Hati-hati kalian dari api neraka. Kemudian mundur lagi, memalingkan wajahnya. Hatta dhananna annahu yandur ilaiha. Sampai kami menduga bahwa Rasulullah SAW melihat neraka. Ittaqun nar. Berpaling lagi, mundur lagi, malingkan wajahnya, ketakutan sesuatu. Hatta dhananna annahu yandur ilaiha, hingga kami mengira bahwa beliau benar-benar melihat neraka saat itu di hadapannya. Kemudian dilanjutkan, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah, takutlah kalian, hindarilah dari neraka walaupun dengan sebelah korma. Satu korma dibagi dua. Sebelah kamu makan, sebelah disedekahkan untuk menghindari neraka. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Siapa yang tidak mendapatkannya, maka paling tidak dengan kalimat yang baik. Dengan ucapan yang baik. Qul inna a'udzu kum muslimin yang saya hormati. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim fi sahihain, dalam dua kitab sahih. Wafi sahihain, dalam dua kitab sahih juga. Rasulullah SAW menggambarkan posisinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Posisinya sebagai Rasul memperingatkan manusia dari ancaman neraka. Kata Nabi, inna mathali wa mathalu ummati kamathali rajulin istauqada nara. Permisalan aku dengan umatku seperti permisalan seseorang yang menyalakan api. فَجَعَلَتِ الدَّوَابُ وَالْفَرَاشِ يَقَعْنَ فِيهَا. Maka tiba-tiba serangga-serangga berdatangan menuju api tadi, mendekat pada api tadi. Fa ana akhudun bi hujazikum 'anil nar, maka aku peringatkan kalian dan menahan, jangan ke sana, jangan ke api. Aku halangi serangga-serangga itu. Fa tafallatat minni, ternyata dia lepas dariku, memaksa masuk ke dalam api. Itu gambaran aku dengan kalian. Tergambar bagaimana posisi Rasulullah SAW. Kalau orang menyalakan api, biasanya serangga-serangga akan berdatangan mendekat dalam api tersebut dan masuk ke dalamnya. Bagaimana kalau kita halangi mereka supaya jangan masuk dalam api? Kamu halangi dari sini, dia terbang ke sana. Kamu halangi dari sana, dia terbang ke sini. Kamu halangi dia, tetap memaksa untuk masuk dalam api. Fahakadha, demikian keadaan Rasulullah SAW menyatakan kepada kalian, ittaqun nar, andartukumun nar, aku peringatkan kalian dari api neraka, ternyata kalian memaksa untuk mendekat ke dalam api, untuk masuk ke dalam neraka. Ini ikhwan bin a'azakumullah, gambar yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa antum taqahhamuna fiha, tetapi kalian memaksa untuk masuk ke dalam api. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad rahimahullah dengan lafaz yang hampir mirip, bahwa permisalan aku dengan kalian seperti seorang yang menyalakan api. Fa aqbalat ilaiha hadzal farash wadh-dhubab, tiba-tiba lalat, belalang dan segala macam serangga-serangga berdatangan mendekat pada api. Faja'ala yadubbuha wa yaghlibannahu, maka rasul tadi atau orang tadi menghalangi serangga tadi, tetapi kalah dengan serangga tersebut. Serangga tersebut berhasil menyelinap ke sana, menyelinap kemari untuk masuk ke dalam api. Qala wa kharraja al-Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala inna Allah lam yuharrim hurmatan illa wa qad 'alima annahu sayattali'uha minkum muttali', wa inni akhidun bihujazikum antahafatu finnar katahafutil farasy wadh-dhubab. Dalam lafaz Imam Ahmad ada yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan sesuatu kecuali Allah Maha Tahu. Akan ada orang yang melanggarnya, akan ada orang yang memaksanya untuk mengerjakan yang diharamkan itu. Dan sungguh aku pegang ujung baju kalian, jangan pegang belakangnya, itu akhud bihujazikum. Aku pegang baju kalian, jangan mendekat ke dalam api. Tetapi kalian memaksa masuk seperti serangga-serangga tadi memaksa masuk ke dalam api. Qul inna a'udzubikumullah. Rasulullah sallam addal amanah. Rasulullah sallam sudah menyampaikan amanah. Sudah memperingatkan ummah, sudah menyampaikan ayat. Fama baqiyah? Apa sisanya? Selesai. Rasulullah sallam menjalankan tugasnya. Wa ma 'alaika illa al-balagh, kata Allah. Tidaklah atasmu kecuali penyampaian. Tinggal kita yang sudah tahu peringatan Rasulullah, sudah tahu ancaman-ancaman dari Allah dan Rasulnya tentang narun talabba. Percaya atau tidak percaya? Yang percaya mukmin, yang tidak percaya kafir. Selesai. Ya. Tetapi percaya sih percaya. Terus, kenapa melanggar? Berarti kepercayaannya, keimanannya sangat-sangat-sangat lemah. Amat lemah sekali. Jangan-jangan ragu. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ternyata terucap dari sebagian masyarakat yang berkata, ngapain kamu semangat ke masjid, sholat, puasa, surganya belum tentu ada, neraka belum tentu ada, sudah sekedarnya saja. Kalau ada surga dan neraka, kita masih sholat? Kalau tidak ada, kita sudah bersenang-senang di dunia? Astagfirullah. Berarti sudah habis keimanannya, sudah tidak yakin lagi, hanya menyatakan kalau ada, kalau tidak ada, berarti dia ragu. Astagfirullah. Sudah habiskah iman kita? Kaum muslimin yang saya hormati, di dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'andir 'ashiratakal aqrabin, Berilah peringatan pada kerabat-kerabat dekat kalian. Maka Rasulullah SAW memanggil kaumnya, memanggil keluarganya, fa'amma wa khassa, yang umum dan yang khusus, kerabat jauh dan kerabat dekat, dikumpulkan semuanya. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan dengan kalimat fa'andir wa andir ashiratakal aqrabin, peringatkanlah kerabat dekatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah dikumpulkan mereka, maka Rasulullah menyatakan, ya bani Ka'ab ibn Lu'ay, anqidu anfusakum minan nar, wahai anak cucu turunan Ka'ab ibn Lu'ay, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya bani Murrah ibn Ka'ab, wahai bani Murrah sudah lebih kecil lagi, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai bani Abdishams, wahai turunan bani Abdishams, anqidu anfusakum, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Ya bani Abdul Muttalib, semakin kecil lagi. Ya bani Abdi Manaf, anqidu anfusakum, selamatkan diri-diri kalian. Ya bani Hashim, anqidu anfusakum, sudah mulai pamannya disebut, turunan-turunan pamannya, misan-misannya. Wahai turunan bani Hashim, selamatkan diri-diri kalian. Ya bani Abdul Muttalib, anqidu anfusakum minan nar. Wahai turunan bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Sampai dipanggil anak perempuannya, ya Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anqidi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, karena aku tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun. Kalau kafir, kalau dia menyimpang dari tauhid, maka Rasulullah SAW tidak bisa menyelamatkan mereka. Rasulullah SAW bisa menyelamatkan orang-orang yang sudah memiliki tauhid. Maka itu maknanya, hendaklah kalian bertauhid. Kalau tidak, aku enggak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Dikeluarkan oleh Tabrani dan lainnya dari jalan Ya'la Ibn al-Ashdaq dari Kulayb Ibn Hazan. Dia menyatakan, aku mendengar Rasulullah SAW menyatakan, utlubu al-jannata juhdakum, wahrabu minan nari juhdakum, carilah surga dengan segenap usahamu, dan hindarilah neraka dengan seluruh usahamu. Fa innal jannata la yanamu talibuha, karena surga enggak akan tidur orang yang mengharapkannya. Fa innan nar la yanamu haribuha, dan karena neraka enggak akan tidur orang yang menghindarinya. Orang yang menginginkan jannah enggak sempat tidur. Dan orang yang takut dari api neraka, menghindari neraka, enggak sempat istirahat. Dia upayakan dengan semua apa yang dia punya. Wa innal akhirata al-yawm mahfufatun bil makarih. Sesungguhnya akhirat itu, jannah itu tertutup dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Yang berat, yang melelahkan, yang beresiko, yang capek, yang demikian, itu tariqul jannah, jalan ke surga. Huffat bil makari. Sedangkan neraka mahfufatun bil ladzati wasyahawat. Sedangkan neraka diliputi dengan syahwat, selalu menggiurkan, selalu perkara-perkara yang membuat kita tertarik. Falatulhiyannakum anil akhirah, maka jangan kalian sampai terlalaikan dari akhirat. Jangan terbuai dengan dunia wa ma fiha. Ad-dunya hulwatun khadira, memang dunia itu hijau dan indah. Hijau, indah, menarik. Fattaqud dunya wattaqun nisa, maka hati-hatilah dari dunia dan hati-hatilah dari wanita. Yani fitnahnya para wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan, kata Nabi. Ya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Sungguh aku tidak tinggalkan satu fitnah yang lebih besar bagi laki-laki melainkan para wanita. Dan itu termasuk dunia. Yang seringkali menjadi majbanatun, mabkhalatun. Anak-anak juga sering menjadi majbanatun wa mabkhalatun, menjadi seorang jadi bakhil karena istri dan anak-anaknya. Menjadi penakut, pengecut karena istrinya dan anak-anaknya. Yang tidak mau berangkat jihad, yang tidak mau memperjuangkan fisabilillah, at-tauhid was-sunnah. Khalibun a'azakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang fitnah-fitnah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dari fitnah-fitnah tersebut agar kita benar-benar sadar bahwa di hadapan kita banyak ujian-ujian. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan beriman wa hum la yuftanun dan mereka tidak diuji? Tidak. Setiap orang menyatakan aku mukmin, aku beriman, pasti akan diuji. Pasti, pasti, pasti. Yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'a mata nasrullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal kalian belum diuji dengan ujian-ujian yang berat yang pernah menimpa orang-orang terdahulu, ditimpa kesusahan, ditimpa kerugian, ditimpa ketakutan, ditimpa perkara-perkara yang dahsyat sampai Rasul dan yang bersamanya berkata, "Mata nasrullah?" Kapan datangnya pertolongan Allah? Rasul mukminun. Dan yang bersamanya mukminun. Semua percaya, pertolongan akan datang. Tapi karena beratnya, mereka bertanya, mata, kapan datangnya? Kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan? Ini ujian. Yang betul-betul berat, sehingga Rasul dan yang bersamanya menyatakan, mata Nasrullah. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Padahal belum datang ujian yang seperti datang pada mereka. Khabab ibn al-Arad, radiyallahu anhu, ketika disiksa oleh tuannya, didekatkan api kepadanya sehingga badannya melepuh, dicambuk, dipukul sehingga kepalanya berdarah, dan diikat kepalanya dengan kain, tiba-tiba bertemu Rasulullah SAW di dekat Ka'bah dan mengeluhkan apa yang didapatinya, ya Rasulullah, aku begini dan begitu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ayat yang tadi yang turun disampaikan kepadanya, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal kalian belum diuji dengan ujian yang begitu berat seperti yang pernah menimpa orang-orang terdahulu? Kemudian digambarkan oleh Nabi SAW bahwa di zaman Bani Israel ada yang diperintahkan untuk memberikan dagingnya dari badannya. Dan ada yang diparut dengan parut dari besi sehingga terkelupas dagingnya dari tulangnya. Dan ada yang digergaji bil minsyar, kata Nabi. Dengan gergaji min mafroqi ra'si, dari belahan kepalanya sampai terbelah dua. Dan itu tidak mengembalikan mereka dari imannya. Sudah, kita diuji dengan ujian tersebut. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum diuji dengan ujian-ujian tersebut? Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kemudian beberapa sahabat keluarga Yasir radhiyallahu taala anhum mendapatkan ujian yang seberat itu atau yang mirip dengan itu. Istrinya Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir, diikat kakinya ke satu kuda, kaki yang lain ke kuda yang lain. Dan dua kuda tadi dipacu sehingga terbelah dua tubuhnya. Atau bapaknya yang demikian. Sedangkan istrinya ditusuk dengan besi panas membara dari kemaluannya sampai keluar dari mulutnya. Dan itu tidak mengeluarkan mereka dari keimanan. Dan para sahabat ketika dikepung oleh pasukan sekutu Ahzab, mereka juga dalam keadaan merasa zulzilu, goncang jiwa mereka. Tetapi tidak ada kalimat dari mulutnya kecuali mata Nasrullah. Kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan datangnya pertolongan Allah? Secara perhitungan manusia gak akan menang. Demikian banyaknya pasukan yang mengepung Madinah. Dari musyrikin Quraisy, dari musyrikin di sekitarnya orang-orang Arab, plus Bani Ghatafan dari Yahudi, plus Bani Khaybar, Yahudi Khaybar, dan ditambah dengan munafikin yang ada di dalam Madinah, dan ditambah dengan Bani Quraidah yang berkhianat. Idzaqatil qulub, ketika hati melayang, ketika hampir-hampir manusia tidak sadarkan dirinya akan jadi apa pada diriku. Ini khundinin azakumullah, ujian-ujian. Dan Allah kaitkan dengan masalah jannah. Am hasibtum antadkulul jannah. Ujian pasti akan datang. Maka dikatakan oleh Nabi SAW dalam riwayat lain, ma ra'aitu mislan nar nama haribuha wala mislal jannah nama talibuha. Aku tidak melihat yang seperti neraka ada orang yang tidur untuk menghindarinya. Aku tidak melihat seperti surga ada orang yang ingin surga tapi sempat tidur. Menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa besarnya. Kalau seorang itu ingin selamat dari neraka, mungkin dia enggak sempat istirahat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyatakan kepada para sahabatnya, "Lau ra'aitum aw la ta'lamuna ma a'lam la tabkun katsiran." Kata Nabi sallallahu, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kalau saja aku, kalian mengetahui apa yang aku tahu. Ditanya ya Rasulullah, apa? Aral jannat wa nar. Aku melihat surga dan neraka. Kalau kalian melihat surga dan neraka, kalian akan banyak menangis dan kalian tidak akan tertawa. Atau sedikit tertawa. Beberapa sahabat ketika di hadapan Rasulullah SAW betul-betul sungguh-sungguh serius dalam keadaan yakin tentang surga dan neraka, semangat imannya sangat tinggi. Ketika pulang ke rumahnya, ya seperti biasa, ngobrol dengan istrinya, guyon dengan anak-anaknya, tertawa. Ini sesungguhnya biasa. Tetapi karena para sahabat adalah orang-orang yang beriman dan tinggi imannya, khawatir bahwa ini adalah kemunafikan. Maka dia datang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, nafaqo hambalah, hambalah ini munafik, hambalah ini munafik. Apa yang kau katakan? Mah, cukup, apa yang kau katakan? Aku kalau di depan Rasulullah SAW begitu yakinnya, tapi ketika aku pulang ke rumah, aku tertawa sama anak-anakku dan istriku. Kata Abu Bakar, kalau itu, aku juga sama. Mari kita kepada Rasulullah SAW. Datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, nafaqah Abu Bakar. Nafaqah hambalah. Ya Rasulullah, kami ini munafik. Maka Rasulullah juga terkejut. Mah, cukup. Apa yang kalian katakan? Ya Rasulullah, kalau kami di hadapan engkau, kami serius. Terlihat sungguh-sungguh dan kami yakin. Tapi ketika pulang, kami kembali guyon dengan istri dan anak-anakku. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau engkau terus menerus seperti ketika engkau di sisiku, la safahatkumul malaika, niscaya malaikat akan menjabat tanganmu, bukan memberi salam, jabat tangan, la safahatkumul malaika, arti tingkatanmu sudah tingkatan malaikat, tetapi kalian manusia, saat-saat, kadang-kadang. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa betapa takutnya para sahabat ketika mereka sesaat tertawa dengan istri dan anak, lupa, itu khawatir mereka ketakutan. Qul inna a'udzubikumullah. Sedangkan sebagian kaum muslimin kapan ingatnya? Justru lebih banyak lupanya. Lebih banyak tertawanya. Bahkan dalam kajian bikin guyon, bikin tertawa. Padahal ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyampaikan riwayat, ketika orang terakhir masuk surga, beliau tertawa. Itu murid-muridnya semua marah. Ittaqillah. Engkau menyampaikan hadis dan engkau tertawa? Engkau menyampaikan hadis tentang akhirat, engkau tertawa? Kata Ibnu Abbas, "Na'am." Karena aku melihat Rasulullah SAW ketika itu tertawa. Dan aku bertanya pada Rasulullah SAW seperti kalian bertanya kepada aku. Ya Rasulullah, mengapa engkau tertawa? Maka Rasulullah SAW menjawab, karena Allah ketika itu tertawa. Sekali tertawa, yang lain terkejut, itu pun dengan dalil. Mengapa demikian? Karena mereka sangat serius dalam menyampaikan agama. Sangat serius dalam menyampaikan ayat dan hadis. Kembali kepada kitab. Qala Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Berkata Yusuf ibn Atiyah anil Ma'la ibn Ziyad. Kana Haram ibn Hayyan seorang yang saleh yakhruj fi ba'dil layali. Dia keluar dalam suatu malam. Dan kemudian mengucapkan dengan suara yang keras, ajibtu minan nar kaifa nama haribuha, ajibtu minal jannah kaifa nama talibuha. Aku heran dengan surga, bagaimana bisa tidur orang yang mencarinya. Aku heran dengan neraka, bagaimana mungkin bisa tidur orang yang menghindarinya. Kemudian dia bacakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah mereka merasa tenang dari adab Allah yang mungkin datang di suatu malam dalam keadaan mereka tidur? Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa tenang kalau tiba-tiba turun azab Allah dalam keadaan mereka tidur? Atau apakah mereka merasa tenang kalau tiba-tiba datang azab di waktu siang dalam keadaan mereka bermain-main? Afa aminu makrallah? Apakah mereka tidak takut dengan rencana Allah? Apakah mereka tidak takut dengan makar Allah? Tidaklah. Orang yang tidak takut kepada makar Allah illa qaumun khasirun. Kecuali orang-orang yang merugi. Maka kata Abu Jauza rahimahullah, kalau saja aku memimpin manusia, kalau saja aku memegang urusan manusia, aku akan membuat menara dan aku akan umumkan tentang neraka. Dan akan aku panggil an-nar, an-nar. Aku panggil umat untuk ingat neraka. An-nar, an-nar. Qanibudin a'azakullah, demikian ucapan-ucapan para ulama dalam kitab Zuhud. Dikumpulkan oleh mereka dalam kitab khusus, kitab Zuhud. Kaum muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqil samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Kata Allah, sesungguhnya penciptaan langit-langit dan bumi dan juga penciptaan siang dan malam itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab, bagi mereka yang memiliki lub. Alladzina yadhkuruna Allah. Siapa orang-orang yang memiliki hati, yang memiliki pandangan? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang selalu ingat Allah ketika berdiri, ketika duduk dan ketika tidur. Selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yadhkuruna Allah, zikir ada dua macam. Ada zikrun bil lisan dan ada zikr bil qalb. Orang menyebutkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, itu zikir. Mengucapkan la ilaha illallah, itu zikir. Tetapi zikir yang hakiki adalah ketika hatinya ingat Allah. Ketika mau berbuat dosa, dia ingat Allah, berhenti. Itu zikir. Berarti dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di lisannya berzikir, hatinya pun enggak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah dia langkahkan, dia tahu apakah ini Allah ridha atau tidak ridha. Setiap dia julurkan tangannya, dia bertanya, apakah Allah ridho atau tidak ridho? Setiap dia mengucapkan satu kalimat, dia bertanya, apakah Allah ridho atau tidak ridho? Ini orang berarti yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kalau dia berdiri, duduk dan tidur, selalu berzikir dengan lisannya, mungkin susah. Tetapi kalau dia ketika beramal, diukur dengan syariat Allah, itu ingat Allah. Itu bisa sepanjang waktu. Ketika berdiri, ketika berjalan, ketika di kantor, ketika di pasar, ketika dimanapun dia, selalu dia ingat Allah. Apakah ini dibolehkan oleh Allah atau dilarang? Apakah ini membuat murka Allah atau membuat ridha? Kalau membuat murka Allah, dia urungkan. Kalau membuat ridha, dia kerjakan. Berarti dia yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kemudian kata Allah, wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh. Dan memikirkan, mengetahui, mengenali penciptaan Allah di langit dan di bumi. Kemudian berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Tidak ciptakan semua ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Wa qina adzaban nar, maka lindungi kami dari azab neraka. Dia tahu bahwa Allah menciptakan seluruh ciptaannya ini tidak sia-sia. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia? Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? La yu'mar wa la yunha. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia? Tanpa diperintah, tanpa dilarang, tanpa diatur, tanpa syariat, dibebaskan begitu saja? Tidak mungkin. Allah ciptakan manusia dan jin untuk suatu hikmah, untuk suatu tujuan, dan Allah tidak mungkin menciptakan manusia dan jin sia-sia. Dan Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, untuk diperintah agar beribadah. Maka ketika manusia dan jin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka alam semesta ini makmur. Tetapi ketika manusia berbuat zalim, maka alam, manusia, binatang-binatang, semua akan mengutuk manusia. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh burung di sarangnya ada yang mati karena kedzaliman manusia. Ketika manusia berbuat dosa. Qanifidina azakumullah, mungkin beberapa kita tidak tahu hubungannya apa burung di sarangnya dengan orang yang berbuat dosa. Qanifidina azakumullah, bukankah hujan tertahan karena dosa-dosa manusia? Dan kalau hujan tertahan karena dosa-dosa manusia, apakah yang rugi cuma manusia? Binatang-binatang ternak ikut merasakan sengsaranya. Maka mereka mengutuk dan melaknat manusia. Ini gara-gara mereka, dosa-dosa manusia. Sehingga ketika kita salat istisqa, kita bawa hewan-hewan ternak ke lapangan. Dan mengatakan kepada Allah, ya Allah, rahmatilah kami dan juga hewan-hewan ternak ini. Baik, sebaliknya, kalau ada majlis ilmu, mencari ilmu, majlis malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya, dan ikan-ikan di laut dan binatang-binatang mendoakan dengan rahmat, memberikan salawat. Mengapa? Sama jawabannya. Karena dengan manusia yatlubul ilm, mencari ilmu, mengamalkan, mereka akan mendapatkan kebaikannya. Akan makmur. Law amana ahlul qura wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas samai wal ardi. Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, akan turun barakah dari langit dan dari bumi. Turun barakah dari langit dan dari bumi. Turun hujan-hujan rahmat. Suqya rahmah, bukan suqya adab. Turun atau keluar dari bumi buah-buahan, tumbuh-tumbuhan hijau, segala macam penghasilan, maka hewan ternak semuanya sehat, semuanya gembira. Sebaliknya, kalau tidak aman wa taqaw, yang turun dari langit suqya azab, tuangan azab, banjir, longsor, tenggelam. Yang keluar dari bumi, lumpur, yang menenggelamkan sekian desa. Api, racun, gas. Gas yang beracun, yang mematikan sekian orang. Khamilina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Tentunya hewan-hewan tadi merasakan kerugiannya. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Wahai Rabb kami, engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci engkau ya Allah. Jauhkanlah kami dari api neraka. Kemudian kalimat berikutnya dari mereka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Wahai Rabb kami, kalau engkau memasukkan seseorang ke dalam neraka, berarti betul-betul orang itu telah terhina. فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ. Berarti engkau telah menghinakan dia, merendahkan dia. Berarti khonibrina azakullah, selain badan tersiksa, selain kulit-kulit kita merasakan panasnya api neraka, fa idza nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha, dan kalau sudah masak kering kulitnya, terbakar gosong, kami ganti kata Allah dengan kulit yang baru, liyadzuqal adzab, untuk merasakan azab, dan itu satu bentuk azab, sedangkan batinnya memiliki azab yang lebih dahsyat, tersiksa, dihinakan, direndahkan, dan tidak ada harapan. Kalau saja ada harapan, mungkin masih ada secercah cahaya. Tetapi kalau kafir, tidak ada harapan. Maka yang paling dahsyat adalah ketika kematian disembelih dalam bentuk seekor kambing di antara surga dan neraka. Dikatakan kepada penduduk surga, "Ata'rifuna hadza?" Apakah kalian tahu ini? Mereka menjawab, kami tahu itu adalah kematian. Ditanyakan pada penduduk neraka, tahukah kalian ini? Mereka juga menjawab, kami tahu itu adalah kematian. Maka disembelih di antara surga dan neraka. Ahli surga gembira. Bertambah gembiranya. Karena berarti dia akan kekal selama-lamanya dalam surga. Dan gak ada lagi kematian. Sedangkan penduduk neraka, yang dalam keadaan tersiksa, ketika mendengar kematian disembelih, maka mereka tambah tersiksa dan punah harapan. Harapan mereka mati. Yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Duhai kiranya aku jadi tanah saja. Ini tidak masuk surga, tidak apa-apa. Yang penting tidak disiksa dalam neraka. Ya laitani kuntu turaba. Dan itu diriwayatkan ketika binatang-binatang yang bertikai dihisab. Dikisos, bukan dihisab. Dikisos. Kambing yang pernah menanduk kambing yang lain, dikisos. Dibalas. Selesai, saling balas, saling kisos, maka tidak surga, tidak neraka. Allah katakan, kunu turaba. Jadilah kalian tanah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan lainnya. Ketika dikatakan kunu turaba, maka penduduk neraka berkata, ya laitani kuntu turaba. Duhai kiranya aku jadi tanah. Seperti mereka. Binatang-binatang tadi itu. Tidak surga, tidak neraka. Tidak apa-apa. Yang penting jangan disiksa dalam neraka. Ini harapan mereka. Mati harapannya. Yang di dunia takut mati, orang-orang kafir, ketika di neraka, minta mati. Mengatakan kepada Malik, penjaga neraka. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, mintakan kepada Allah untuk mematikan kami saja. Tidak. La yamutu wa la yahya. Tidak hidup, tidak mati. Tersiksa terus menerus. Itu neraka. Itu neraka. Yang digambarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. La yamutu wa la yahya. Kemudian Allah SWT juga berfirman. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dalikum. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Kata Allah, maukah aku beritakan sesuatu yang lebih baik dari semua itu untuk orang yang bertakwa? Di sisi Rabb mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan pasangan-pasangan wanita-wanita yang suci dan keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Allah beritakan berita gembira untuk siapa? Beritakan berita gembira ini untuk siapa? Lilladzina taqaw. Untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Lanjutkan ayatnya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, yaitu orang yang berkata, wahai Rabb kami, kami beriman kepadamu, maka ampunilah kami dosa-dosa kami dan jauhkanlah kami dari api neraka. Apa maknanya? Maknanya yang dijanjikan dengan surga adalah orang yang takut neraka. Yang dijanjikan dengan jannatin tajri min tahtiha al-anhar adalah alladzina yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yang berkata, ya Rabbi, ampunilah kami. Ampunilah dosa-dosa kami, maafkanlah kami dan jauhkanlah kami dari api neraka. Itu orang-orang yang takwa, yang takut neraka. Adapun yang tidak takut neraka, berarti dia tidak yakin dengan apa yang Allah ancam. Juga Allah berfirman dalam ayat lain. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Allah gambarkan tentang ibadur rahman. Yang berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. Sampai pada kalimat الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ. Wahai Rabb kami, jauhkan kami dari azab neraka jahannam. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya itu adalah tempat yang sejelek-jelek tempat. Takut kepada neraka. Itu sifat-sifat ibadur rahman. Demikian pula Allah gambarkan orang beriman dengan kalimat wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azabnya. Alladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun. Orang beriman itu adalah orang-orang yang terhadap azab Rabb-nya mereka takut. Min 'adzabi rabbihim mushfiqun. Orang yang terhadap azab Allah takut. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Kata Allah, ini surga ini dipersiapkan untuk orang yang takut padaku dan takut pada ancamanku. Kalau diancam tidak takut, enggak masuk. Kalau diancam oleh Allah, dia tenang-tenang saja, maka tidak termasuk di dalamnya. Yang disebut oleh Allah adalah orang yang khafa maqami wa khafa wa'id. Orang yang takut terhadap kedudukanku dan takut terhadap ancaman-ancamanku. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. Allah gambarkan penduduk surga. Allah gambarkan orang-orang yang sudah masuk jannah. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Mereka bertemu satu sama lain dan saling bertanya. Engkau bisa masuk surga bagaimana? Engkau bagaimana bisa masuk surga? Dijawab oleh mereka. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu di keluarga kami dalam keadaan takut. Kenapa masuk surga? Karena kami dulu di dunia dalam keadaan takut kepada Allah. Takut kepada neraka. Takut azab. Ini ahlu surga. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum, maka Allah selamatkan kami dan Allah jauhkan kami dari neraka samum. Karena apa? Karena di dunia dia takut pada Allah taala. Berkata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, yandaghi, perhatikan ucapan beliau rahimahullah, sangat-sangat dalam sekali maknanya. Yandaghi liman lam yahzan an yakhafa an yakuna min ahli an-nar. Semestinya, orang yang tidak punya rasa sedih di dunia, enggak punya rasa takut, maka hendaklah dia khawatir jadi penduduk neraka. Karena Allah berfirman tentang penduduk surga. Apa ucapan mereka? Allah gambarkan dalam Al-Quran. Mereka berkata, alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Kata penduduk surga, alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Alhamdulillah. Yang telah menghilangkan dari kami rasa sedih. Yang telah menghilangkan dari kami rasa sedih. Artinya di dunia mereka mendapatkan ujian-ujian berat. Dan mereka sedih, mereka takut, mereka gelisah. Ini mukmin. Sampai ketika masuk surga, baru mereka berkata, alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Alhamdulillah, yang telah menghilangkan rasa takut kita dan rasa sedih kita. Masih ucapan beliau, wayanbaghi liman lam yushfiq an yakhafa an la yakuna min ahli jannah. Semestinya, bagi orang yang tidak memiliki rasa takut, harusnya dia khawatir tidak menjadi penduduk surga. Mengapa? Karena Allah gambarkan penduduk surga berkata, inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Bahwa kami dulu di tengah keluarga kami dalam keadaan takut. Dalam keadaan gelisah. Berarti surga dipersiapkan untuk yang takut neraka. Untuk orang-orang yang takut kepada adab Allah subhanahu wa ta'ala. Doa yang paling banyak, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, doa yang paling banyak disebutkan oleh Allah SWT adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Meminta surga, kebaikan akhirat, kebaikan dunia, dan meminta perlindungan dari api neraka. Demikian pula Rasulullah SAW selalu mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min harri jahannam. Ya Allah, lindungilah kami dari panasnya neraka. Dan dalam Sunan Abu Dawud dan juga Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Atashahad thumma aqul, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika bika minan nar. Diceritakan oleh Jabir, aku membaca tasyahud, kemudian aku berdoa, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta surga dan aku berlindung dari neraka. Ama innilah uhsin dandanataka wa la dandanata mu'ad. Ya Rasulullah, aku enggak hafal, enggak bisa membaca bacaan-bacaan yang diajarkan olehmu atau yang diajarkan oleh Mu'ad ibn Jabal. Maka aku doa minta surga dan berlindung dari neraka. Itu aja. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Haulaha nudandin. Sekitar itu kami membaca. Ini apa yang kami baca semua itu kurang lebih itu isinya. Haulaha nudandin. Sekitar itu kami membaca. Yaitu meminta surga dan berlindung dari api neraka. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, takut terhadap neraka wajib. Menginginkan surga wajib hukumnya. Maka tidak dibenarkan kalau ada orang yang menyatakan, aku beribadah bukan karena pengen surga. Aku beribadah bukan karena takut neraka. Ya Allah, kalau aku beribadah karena takut neraka, masukkan aku dalam neraka. Kalau aku beribadah karena pengen surga, jangan masukkan aku ke surga. Aku enggak pengen surga, bukan takut neraka. Ini orang yang sombong. Mengapa sombong? Karena Rasulullah sendiri meminta surga. Rasulullah sendiri berlindung dari neraka. Dan yang paling banyak diucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu selalu Nabi sampai menangis berlindung dari api neraka dan memerintahkan ittaqun nar. Maka siapa yang tidak takut pada neraka itu adalah kesombongan, merasa lebih hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Untuk persiapan salat maghrib dan berarti tidak sempat membaca pertanyaan. Wal'afu minkum. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sudah menduga bahwa memang demikian. Dapatnya ya sekedar apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.